Wih, kok pertanyaannya kok? Oh, ini mungkin fitnah, ini fitnah keluarga. Kapan berlakunya sumpah li'an pada seorang suami dan istri? Dan apa syarat-syarat sahnya sumpah li'an? Masya Allah. Ini prahara rumah tangga namanya ini. Ini dalam Islam fitnah kecil. Fitnah yang menimpa keluarga, yang menimpa anak dan segala macamnya. Ini akan bisa di hapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Li'an itu saling melaknat. Li'an itu, barakallahu fikum, dilakukan di depan mahkamah syariah. Kapan? Ketika seorang suami memergoki istrinya berhubungan intim dengan laki-laki yang lain, dan tidak mungkin untuk mendatangkan saksi 4 orang. Paham ya? Mestinya kan ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwanya. Ini langsung dia sendiri memergoki. Ini kalau dia cari saksi, selesai urusannya dia. Datang saksinya, tidak ada apa-apa. Nah gitu ya. Hanya dia memergoki. Ketangkap basah bahasanya itu. Tapi subhanallah yang perempuannya gak mau mengaku. Tetap kekeh dengan itunya. Suami sudah gak mau lagi mengharapkan istrinya. Kehormatan sudah tercoreng. Ingin dia melepas. Maka muncul yang namanya sumpah li'an. Itu kalau sama-sama ngotot ya. Tapi biasanya kalau sudah kayak gitu gak ada yang ngotot. Istrinya sudah kadung ketahuan malu biasanya. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, barakallahu fikum. Semoga rumah tangga kita baik-baik saja dan jangan sampai masuk ke dunia laknat. Allahu musta'an. Dari namanya sudah mengerikan gitu. Asan jangan ya. Tapi terjadi di zamannya Rasulullah terjadi. Jadi ada seorang sahabi jadi memergoki isinya dengan laki-laki yang lain. Dan tidak mungkin dia bawakan 4 saksi. Kalau melaporkan kepada penguasa tanpa bukti, tuduhan dusta. Nah gitu. Dia akan dicambuk 80 kali. Hadir muftari. Kan gak bawa saksi. Gak menyampaikan hati dia terkoyak-koyak. Hati-hati dia hancur. Jika akan menyaksikan langsung di depan matanya bagaimana isi dia main dengan laki-laki yang lain. Akhirnya bukan melaporkan, disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang mendapati istrinya bermain dengan laki-laki yang lain, tapi dia gak mungkin bawakan saksi. Kalau dia melaporkan terkena hukum cambuk, kalau enggak melaporkan dihancur hatinya. Sudah paham itu. Turun ayat li'an. Ternyata dari pihak perempuannya enggak mau ngaku. Dan mau dia li'an. Padahal sudah mencegah. Jangan, jangan, jangan. Tetap kekeh itu perempuan. Allahu musta'an. Terjadi li'an. Dan dipisahkan setelah itu fasakh nikah barakallahu fikum. Fasakh itu batal. Barakallahu fikum. Itu enggak mungkin lagi rujuk selama-lamanya sudah kecuali ya. Pembahasan panjang silakan dilihat di buku fikih terkait dengan kitabul li'an. Sampai kapan harus bersabar jika kita mempunyai pasangan yang futur? Oh, pasangan toh, tapi ke teman ini. Pasangan ya. Sudah bertahun-tahun masih belum ada perubahan. Kalau diputarkan kajian di rumah malah sibuk dengan urusannya sendiri. Taklim di kampungnya pun jarang sekali dihadiri. khawatir nanti yang tidak futur malah terbawa futur dikit demi sedikit. Mohon solusinya. Ini pasangan ya? Pasangan. Kalau saya pahami, berarti dia Pak Sutri. Nah, jadi begini. Orang yang futur itu ada sebabnya. Ya, semuanya Allah Azza wa Jalla menentukan yang mentakdirkan. Tapi ada sebabnya gitu. Enggak ujuk-ujuk atau futur gitu aja, enggak ada sebabnya. Sebagai pasangan yang baik, itu tidak menyikapi pasangannya kayak orang lain. Ini kan Pak Sutri, bojomu dhewe, suami-suami kamu sendiri, istri-istri kamu sendiri. Jangan menyikapi dia kayak orang lain yang futur. Beda penyikapannya. Pasangan yang baik, dia akan berusaha untuk mencari tahu kenapa kok futur. Nah gitu. Asbab itu banyak. Anggap laki-lakinya yang futur. Dulunya ikhwan bagus, tahu-tahu gak mau ngaji, segala macam, tahu-tahu kayak semisimi awam lagi. Kamu sebagai istri harus peka gitu loh. Kenapa kok jadi seperti ini suami saya? Jangan cuma pandai menyalahkan, hanya pandai menyebabkan kesalahan, itu bukan solusi. Tanyakan. Bisa jadi karena urusan maisyahnya. Nah, atas nama keluarga, atas nama untuk menafkahi anak istri, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, susah orang untuk mencari maisyah. Dia pun rela untuk mengorbankan agamanya yang penting dapat maisyah. Nah, cukur jenggot tidak masalah, wis musbil tidak masalah, campur lagi perempuan tidak masalah. Nah, yang penting dapat maisyah untuk makan keluarga. Jadi futur. Kan begitu. Mungkin demikian. Maka kamu sebagai pasangan harus bisa mencegah dia. Jangan sampai dia mencari maisha-maisha yang melanggar agama yang membuat dia futur. Kamu sebagai istri harus sabar. Dalam kondisi yang prihatin seperti itu. Khawatirnya jangan-jangan karena kesalahan kamu juga. Nuntut ini, nuntut itu, minta ini, minta itu. Dalam kondisi suaminya sedang puyeng. Ini bintang tujuhnya sudah keluar ini. Kita pusing kepalanya. Memikirkan yang namanya mencari maisyah setengah mati. Kamu nuntut. Akhirnya dia dalam rangka untuk menghidupi keluarganya. Mencari pekerjaannya seperti itu. Futur. Hadahuwa. Mungkin begitu. Atau mungkin juga dikarenakan kamu sebagai istri kurang servisnya. Gitu. Kurang mengkhidmat suaminya. Mungkin kamu kurang dalam menunaikan hak suami. Sehingga sang suami tadi itu putung. Mungkin saja. Banyak asbab lah. Cari asbabnya. Apa yang membuat dia futur. Selesaikan. Nah, dikasih solusi yang terbaik. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Atau sebaliknya. Begitu. Jadi tidak semata-mata putarkan kajian. Ayo ngaji sana. Ayo ngaji sini. Dengan tamat mencari tahu bagaimana solusinya. Gitu. Apa-apa bagaimana cara. Bagaimana sebabnya. Atau apa sebabnya. Tanyakan terlebih dahulu. Cari. Tahu terlebih dahulu. Baru kemudian diupayakan solusi yang terbaik. Kalau dalam pembahasan pasangan ya. Solusi yang terbaik itu adalah kita sebagai pasangan dia. Semaksimal mungkin. Seikhlas mungkin. Sejujur mungkin. Kita tunaikan kewajiban kita sebagai pasangan dia. Kita penuhi semua hak-haknya dia dengan penuh keikhlasan. Itu cara yang terbaik. Pendekatan. Langsung dari dalam. Saya pelan-pelan dikasih masukan untuk kembali pada semangat semula, semangat berilmu, semangat beramal, semangat mengamalkan sunnah wahdah. Nah, barakallahu fikum dan banyak doa kepada Allah semoga dikasih taufik wa hidayah kepada semua keluarga, semua di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Ya. Sedikit pun dan sekalipun jangan pernah berpikir satu kalimat. Ana khawatir nanti minta di ACC gitu loh. Maunya kepengin menceraikan pasangannya. Nah, ditanyakan di sini kayak ACC dari ana gitu. Oh, jangan. Kalau saya bukan itu tapi gini kan. Ya jangan. Ini mestinya kajian Demak nih mestinya nih ya. Nah, iya, rumah tangga semua ini. Ya iya sih, ya fitnah juga deh fitnah di rumah tangga. Ini ternyata dikode ini mestinya ini. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah di hari Ahad kedua dan keempat akan dibahas, insya Allah Taala. Tapi emang buku yang saya tulis masalah rumah tangga itu bukan buku bukan buku prahara, memang yang indah-indah saja gitu loh. Nah, ya gitu ya. Yang prahara nih Pak, ditanyakan di sini, dikatakan babnya fitnah gitu ya. Aku nggak paham ini. Masih global pertanyaannya. Apabila istri menceritakan suatu kejadian yang menimpa dirinya kepada suaminya terkait di lingkup kerjanya, dan itu hal yang mudhar bagi sang istri, akan tetapi dia atau istri tidak punya saksi dalam kejadian tersebut untuk menceritakan kepada suaminya, sehingga takut menimbulkan fitnah. Yang sebenarnya itu adalah kejadian yang nyata dari sang istri dan terkait dengan nama teman si suami tersebut. Mohon nasihat dan bimbingannya. Yang jelas kalau yang saya tangkap dari soal ini, sang istri memerlukan orang yang membackup dia gitu. Dia punya peristiwa, punya kejadian yang membahayakan dirinya, nggak sanggup memikul sendirian. Dia mau jual sama suaminya kok data belum lengkap. Maka caranya itu dengan cara yang pertama menggunakan bahasa orang ketiga. Jadi meminta pandangan suami menggunakan bahasa orang ketiga. Tidak menceritakan itu kejadian dia gitu. Bagaimana kalau seandainya begini begini begini begini dengan tanpa menyebut nama. Dengan tanpa menyebut nama. Atau yang kedua langsung aja ngomong sama suaminya, curhat sama suaminya, cuman diminta merahasiakan sampai bukti semuanya lengkap. Nah, nama-nama yang mungkin disebutkan memunculkan fitnah jangan disebut. Jadi yang diceritakan terkait dengan diri dia sebagai istri saja. Nama-nama yang terkait dengan pihak lain yang kalau disebutkan memunculkan fitnah jika yang belum lengkap datanya, jangan disebutkan orang lain, si fulan. Yang terpenting adalah sang istri tadi bisa menyampaikan apa yang dialami kepada suaminya supaya mendapatkan arahan yang baik, mendapatkan pengamanan, pengayoman, perlindungan dari pihak sang suami. Saya juga gak ngerti lingkup kerja itu yang dimana ini. Kalau di luar ya, ini berarti kan di antara madharat perempuan kerja di luar rumah kan gitu. Makanya di rumah saja ngurus anak, ngurus suami. Tidak banyak masalah di luar gitu loh. Yang luar biarkan suami saja yang bermasalah. Ya, bukan bermasalah, yang menghadapi masalah gitu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah. Hairan insyaallah taala ada lagi. Hair insyaallah nampaknya tidak ada lagi pertanyaan. Nah, insyaallah akan dikasih lebih lanjut terkait dengan poin-poin berikutnya insyaallah. Nah, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.